Thank you. Kemarilah, oh sayangku, jangan kau jauh-jauh dariku. Bernyanyilah bersamaku dalam irama yang syahdu. Tatapanmu, senyumanmu, tiada pernah aku lupakan. Bisikanmu, suaramu, merdu merayu menggoda. Jatuh cinta I'm not afraid to die. kuat apa yang mu kekasihku. Selain engkau sayanglah dirimu sayanglah. semua bertanduku.